Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah sampai pada bab yang keempat dari kitab Usiyam dan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang Asyam Al-Mustahab, siam yang hukumnya mustahab, sunnah, bukan wajib. Telah kita jelaskan bahwa termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan as-siyam at-tatawwu', ibadah puasa yang cara pelaksanaannya sama dengan ibadah shaum al-fara'id, shaumul fard, shaumul wajib, sama. Barakallahu fikum. Akan tetapi secara hukum berbeda. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang sudah kita jelaskan, untuk menambah balasan pahala bagi kaum muslimin yang mengamalkannya, dan juga dalam rangka untuk menutupi celah-celah yang kosong, hal-hal yang kurang dari ibadah wajib yang pernah kita laksanakan. Maka dengan kita melaksanakan ibadah shaum tatawwu', maka ibadah shaum tatawwu' tersebut akan menyempurnakan ibadah wajib yang sudah kita kerjakan. Telah kita sebutkan jenis shaum tatawwu' diantaranya yaitu siyamu sittati ayyam min syawal, puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Ketentuan dan syarat-syarat sudah kita sebutkan, bahwasanya di antara syaratnya dia harus menyempurnakan ibadah shaum Ramadan. Sehingga oleh karena itu apabila dia memiliki hutang dari siam Ramadan, maka dia harus untuk menyempurnakan atau terlebih dahulu mengqadha siam Ramadan yang belum dia laksanakan dikarenakan adanya halangan-halangan tertentu, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Kemudian yang kedua adalah siamu yaumi Arafah li ghairil hajj, puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah. Dan disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah barakallahu fikum bahwasanya siam yaum Arafah lebih utama daripada siam yaum Asyura. Nah. Siam yaumi Arafah lebih utama daripada siam yaumu Asyura. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan keutamaan dari siam yaumi Arafah, yaitu diampuni dosa-dosanya setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Adapun siam yaumi Asyura, barakallahu fikum, naam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya siam yaum Arafah itu lebih utama daripada siam yaum Asyura. Kemudian yang ketiga, siam yaum Asyura di antara ibadah puasa tatawu yang disyariatkan kepada kaum muslimin adalah berpuasa pada yaumu Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Barakallahu fikum. Faqad su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura, faqala ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini keutamaan dari puasa yaumu Asyura. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Siam yaumu Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, pada bulan Muharram secara umum disyariatkan padanya barakallahu fikum ibadah siam. Ibadah siam. 6. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, afdhalus siami ba'da Ramadan syahrullahil haram al-muharram. Ibadah puasa yang paling utama setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail, salat pada malam hari. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Barakallahu fikum. Secara umum pada bulan yaumul al-muharram disyariatkan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak ibadah shaum pada bulan tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Barakallahu fikum. Bahkan diriwayatkan tentang yaum Asyura, nam dari Muawiyah bin Abi Sufyan, pada yaum Asyura beliau berkata, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum, wahai penduduk kota Madinah, di mana ulama kalian? Di mana ulama kalian? Nah, setelah beliau melaksanakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah, kemudian beliau barakallahu fikum singgah ke kota Madinah, yang mana al-imam al-khalifah Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan berdomisili di Syam, Dimask, barakallahu fikum, yang mana Syam merupakan ibu kota kaum muslimin ketika itu pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. 6. Ketika beliau haji pada bulan Zulhijjah, kemudian pada bulan Muharramnya beliau sampai di kota Madinah, beliau berkata, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum, wahai penduduk kota Madinah, di mana ulama kalian? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, walam yaktubillahu 'alaikum siyamahu wa ana shaim. Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Ini adalah hari Asyura, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kalian untuk berpuasa pada harinya. Wa ana shaimun, akan tetapi saya akan berpuasa. Maka barang siapa yang berpuasa, maka hendaklah dia melaksanakannya. Wa man syaa, dan barang siapa yang menginginkan tidak berpuasa, falyuftir, maka hendaklah dia berbuka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, pada awalnya yaumu Asyura, puasa yaumu Asyura merupakan puasa yang wajib untuk dilaksanakan dan diamalkan. Itu sebelum disyariatkannya siam Ramadan. Sebelum disyariatkannya siam Ramadan, sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasannya kewajiban puasa ala arba'ati marahil. Kewajiban berpuasa itu ada tiga marahil, tiga tahapan. Nah, ada tiga tahap, ada arba'ati marahil, ada empat tahapan. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah diwajibkannya puasa pada Yaumul Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram sebelum diwajibkannya siam Ramadan. Kemudian setelah itu diwajibkan yang kedua, barakallahu fikum, hukum Yaumul Asyura dimansuhkan, tidak diwajibkan, kemudian diganti dengan wajibnya siam Ramadan. Tahapan yang kedua, barakallahu fikum. Akan tetapi pada tahapan kedua ini ada takhir, ada pilihan. Barang siapa yang ingin melakukan puasa, maka hendaknya dia berpuasa. Namun barang siapa yang tidak ingin berpuasa, maka boleh dia meninggalkan puasa pada bulan Ramadan, akan tetapi dia menggantinya dengan fidyah. Akan tetapi dia menggantinya dengan fidyah. Barakallahu fikum. Kemudian pada tahapan yang ketiga, barakallahu fikum, at-takhyir dihapuskan, tidak ada lagi pilihan. Setelah turunnya ayat faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang melihat hilal maka hendaklah dia berpuasa. Barakallahu fikum. Ini tahapan yang ketiga. Akan tetapi pada tahapan yang ketiga ini ada sebuah kewajiban, ada sebuah ketentuan. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah seseorang tidak boleh menggauli istrinya pada malam hari pada bulan Ramadan. Kemudian barang siapa yang tertidur pada waktu berbuka, maka dia tidak boleh untuk makan sampai pada waktu subuh dan dilanjutkan dengan berpuasa sampai maghrib untuk esok harinya. Barakallahu fikum. Ini kalau seandainya dia tertidur pada waktu berbuka, naam, sanksinya adalah dia berpuasa selama 2 hari berturut-turut tanpa ada jeda untuk berbuka. Ini tahapan yang ketiga. Barakallahu fikum. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat setelahnya, naam, barakallahu fikum, yang mana pada tahapan yang keempat tersebut sebagaimana ibadah puasa yang kita amalkan pada saat sekarang ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, naam, ketentuan barang siapa yang tertidur pada waktu berbuka maka dia tidak boleh makan sampai sore hari esoknya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan larangan, naam, untuk barakallahu fikum menggauli istri, naam, pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala menghapus larangan tersebut. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maka makan dan minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan antara fajar, antara cahaya fajar dan gelapnya malam. Barakallahu fikum. Ini 4 tahapan diwajibkannya ibadah shaum kepada kaum muslimin. Yang mana pertama kalinya adalah diwajibkannya untuk berpuasa pada Yaumul Asyura. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Yaumul Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Falamma qadima al-Madinah shamahu wa amara bi siyamihi. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya hari Asyura adalah hari yang mana suku Quraisy berpuasa pada hari tersebut pada masa jahiliyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada Yaumul Asyura. Barakallahu fikum. Beliau juga ikut berpuasa pada hari tersebut sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Falamma qadimal madinata shamahu wa amara bi siyamihi. Dan ketika beliau sampai ke kota Madinah, maksudnya ketika beliau sudah hijrah ke kota Madinah, wa amara bi siyam, beliau melaksanakan Shaum yaumu Asyura, dan beliau memerintahkannya, mewajibkannya. Falamma furidha Ramadan taraka yauma Asyura. Dan ketika diwajibkannya puasa Ramadan, maka beliau meninggalkan yauma Asyura, puasa pada hari Asyura 10 Muharram. Faman syaa'a shaumahu wa man syaa'a tarakahu. Barang siapa yang menghendaki untuk berpuasa, maka baginya demikian, dan barang siapa yang ingin untuk meninggalkan puasa, maka dia meninggalkan puasa tersebut. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah di dalam sahihnya, di dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan sebuah bab. Bab dzikri dalil ala anna tarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam shauma Asyura ba'da nuzili fardhi shaumi Ramadan. Bab penyebutan dalil atas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan puasa Asyura setelah diturunkannya kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Sehingga barang siapa yang ingin meninggalkan yaumu Asyura, maka tidak mengapa. La annahu kana yatruku ala kulli halin, bal kana yatruku in syaa tarakahu wa yasum in syaa shaumahu. Bukan maksudnya beliau terus-menerus meninggalkan puasa yaumu Asyura, tidak mengamalkannya setelah itu. Bukan demikian maksudnya kata Imam Abu Huzaimah, tapi maksudnya adalah kata Ibnu Huzaimah, bahwasanya barang siapa yang menginginkan untuk melaksanakannya, maka baginya demikian, dan barang siapa yang berkehendak untuk berpuasa pada hari tersebut, maka tidak maka hal itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan baginya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang puasa Asyura, qala qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam al madinata fara'al yahuda tasumu yawma Asyura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salih yawma hadha yawmun najjallahu bani israil min aduwihim fasamahu Musa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika Nabi SAW datang hijrah ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahud berpuasa pada Yaumu Asyura. Maka beliau bertanya, ada apa ini? Qalu hadza yaumun shalih, mereka mengatakan bahwa ini adalah hari yang baik. Ini adalah hari yang baik, kata mereka. Kenapa mereka berpuasa pada Yaumu Asyura? Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik. Pada hari inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada hari tersebut. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bi siyamihi, maka Nabi SAW berpuasa pada Yaumu Asyura tersebut dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada Yaumu Asyura tersebut. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga dari Abu Musa Al-Asy'ari. Naam. Qala Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, kana yaumu Asyura ta'udduhu al-yahud 'idan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasumuhu antum. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hari Asyura bagi orang Yahudi menganggapnya sebagai hari 'id, sebagai hari raya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasumuhu antum. Maka berpuasalah kalian pada hari Asyura tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan di sini, wa yustahabbu siyamu yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la in bakitu ila qabil la asubannat tasi'. Dan dianjurkan untuk berpuasa satu hari sebelum hari Asyura, yaitu hari Tasu'a pada tanggal 9 Muharram, atau satu hari setelah barakallahu fikum hari Asyura, yaitu pada tanggal 11-nya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la in bakitu ila qabil. Kalau seandainya saya masih hidup sampai tahun depan, la asumannat tasi', maka saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu khaliful yahud. Berpuasalah kalian satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, dan selisihilah orang-orang Yahud. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasannya orang-orang Yahud berpuasa pada Yaumul Asyura, dan mereka mengatakan bahwasannya ini adalah hari yang baik, Yaumun Saleh, hari yang baik kata mereka. Yang mana pada hari itu, Yaumul Asyura, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Barakallahu fikum. Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut. Maka orang Yahudi berpuasa pada Yaumul Asyura. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Saya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berpuasa pada Yaumul Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada Yaumul Asyura. Akan tetapi dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa sehari sebelum hari Asyura atau setelahnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kalau kita hanya berpuasa satu hari saja pada Yaumul Asyura, barakallahu fikum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan. Beliau tidak ingin untuk menyerupai orang-orang Yahudi. Sehingga oleh karena itu dianjurkan untuk berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Semua ini dilakukan dalam rangka untuk khilafatul Yahud, untuk menyelisihi khilaful Yahud, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, nam dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada Yaumul Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa pada hari tersebut, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara. Sesungguhnya Yaumul Asyura itu adalah hari yang betul-betul diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana al-aamul muqbil insya Allah sumnal yaumat tasi'. Maka Nabi mengatakan kalau seandainya tahun depan masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah sumna al-yaumat tasi', maka kita akan berpuasa pada hari yang ke-9 dari bulan Muharram tersebut. Falam ya'ti al-aam al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh seorang rawi, maka tidak sampai lewat satu tahun atau tidak sampai datang tahun baru berikutnya, barakallahu fikum, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Belum sampai satu tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. akhrajahu al-imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh al-imam Muslim. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan la in bakitu ila qabil la suman natasi', sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu al-imam Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, siyamu asyura ala thalati maratib. Siyam hari asyura ada tiga tingkatan. Ada tingkatan. Yang paling rendah adalah an yusama wahdahu, berpuasa satu hari itu saja, yaitu pada tanggal 10 Muharram saja. Nah, itu yang paling rendah tingkatannya. Wa fauqahu an yusama tasi'mahu, di atasnya, di atas tingkatan yang paling rendah tadi, barakallahu fikum, dia berpuasa pada tanggal 9, di samping itu juga dia berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Tasu'a dan Asyura dia amalkan. Ini tingkatan yang kedua. Wa fauqahu an yusama tasi' wal hadiya asyara wallahu a'lam. Dan yang paling tinggi adalah kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah dia berpuasa na'am pada tanggal 9, 10 dan 11 dari bulan Muharram, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, lalu apa hukumnya? Apa hukumnya kalau seandainya dia hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja? Apa hukumnya kalau seandainya dia hanya berpuasa pada hari Asyura saja? Apakah dia telah terjatuh di dalam barakallahu fikum larangan menyerupai al-Yahud, yang mana kita diperintahkan untuk menyelisihi al-Yahud, barakallahu fikum? Naam, barakallahu fikum. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hal ini berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya khaliful Yahud, dan selisihlah orang-orang Yahudi sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', qala ba'dul ulama innahu la yukrah walakin yafutu bi ifradihi ajru mukhalafatil Yahud, bahwasanya tidak dimakruhkan sama sekali. Pada para ulama yang mengatakan makruh kalau seandainya hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja, enam, tanpa berpuasa pada tanggal 9 atau tanggal 11-nya. Enam, maka dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, innahu la yukrah. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak dimakruhkan, hanya saja dia tidak mendapati pahala menyelisihi orang-orang Yahud. Enam, barakallahu fikum. Dia tidak terjatuh di dalam mukhalafah menyerupai orang-orang Yahud. Kenapa demikian? Karena kaum muslimin itu lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada orang-orang Yahud, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, fa ana ahakku bi Musa minkum, saya ini lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Nah, sehingga Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada Yaumu Asyura. Nah, sehingga oleh karena itu sebagian ulama mengatakan sebagaimana yang dinukilkan di sini oleh Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, innahu la yukrah, tidak dimakruhkan kalau seandainya dia berpuasa hanya satu hari saja, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Walakin yafutu bi ifradihi ajru mukhalafatil Yahud, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala menyelisihi orang-orang Yahud. Warrajih, kata Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, warrajih annahu la yukrah ifradu Asyura. Pendapat yang rajih adalah bahwasanya tidak dimakruhkan kalau seandainya dia hanya berpuasa pada hari Asyura saja. Pada hari Asyura saja, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. 6. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah Shaumul Itsnaini wal Khamis min kulli usbu'in. Puasa hari Senin dan Kamis setiap pekannya, pada setiap pekan. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal itsnaini wal khamis. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi menjaga puasa Senin dan Kamis, selalu menjaga puasa Senin dan Kamis. 6. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Amalan itu dihadapkan pada hari Senin dan Kamis, dan saya suka kalau seandainya amalan saya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika itu saya sedang berpuasa. Saya ingin amalan saya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, dalam keadaan saya sedang berpuasa. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Qatadah tentang puasa hari Senin dan Kamis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Senin dan Kamis. Qala, beliau bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi." Nah, beliau ditanya tentang puasa Senin dan Kamis, beliau menjawab, itu adalah hari saya dilahirkan, 6, wa yaumun bu'ithtu, dan pada hari itulah saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali diturunkan wahyu kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Ini hari yang sangat berharga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 6, Abu Hurairah berkata, "Kana yasumul itsnaini wal khamis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Faqila ya Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, 6. Innaka tasumu al-itsnaini wal khamis, sesungguhnya engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis." Faqala, kemudian Nabi berkata, "Inna yaumal itsnaini wal khamis yaghfirullahu fihi malikulli muslimin." 6. Sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan pada dua hari tersebut pada setiap muslim. Bagi setiap muslim Allah memberikan ampunan kepada setiap muslim pada hari Senin dan Kamis. Illa muhtajiraini, kecuali orang yang saling menghajar, saling tidak bertegur sapa. Barakallahu fikum, saling bermusuhan. Illa muhtajiraini. Sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Andhiru hadzaini hatta yastaliha, andhiru hadzaini hatta yastaliha." Tangguhkan untuk orang ini sampai dia mau berdamai, tangguhkan untuk dua orang ini sampai mereka mau berdamai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang di diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan demikian. Yaqulu, dan di dalam riwayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan da'huma hatta yastaliha. Tinggalkan mereka sampai mereka mau berdamai. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin, betapa pentingnya al-ukhuwah, betapa pentingnya al-ukhuwah yang harus kita jaga. Jangan sampai karena barakallahu fikum akibat kita tidak mau berlapang dada terhadap saudara kita, saling menghindar dan tidak mau bertegur sapa barakallahu fikum tanpa ada alasan yang syar'i, sehingga Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ampunan bagi kita semua. Illa muhtajiraini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan andhiru hadaini hatta yastaliha, andhiru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan bagi dua orang ini sampai mereka berdamai. Sampai mereka berdamai, kata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di sini juga terdapat keutamaan dan kemuliaan al-ukhuwah, dan kita dianjurkan untuk menjaga al-ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Barakallahu fikum. Kita tidak boleh untuk saling tadabur, saling membelakangi, saling tidak bertegur sapa dan saling bermusuhan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah siyamu salasati ayyam min kulli syahr. Berikutnya adalah siyam salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Puasa 3 hari pada setiap bulan, dari setiap bulan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam di Abdullah bin Amr. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As, sum minasyahri thalathata ayyam. Puasalah 3 hari puasalah dalam satu bulan itu 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Dikarenakan kebaikan itu 6, amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipatan. Dilipat gandakan menjadi 10. Sehingga kalau seandainya kita berpuasa pada puasa 3 hari dalam 1 bulan, berarti sama saja kita berpuasa selama 30 hari. Sehingga oleh karena itu 6, wa dzalika mithlu siyamid dahr. Dan yang demikian itu seperti puasa selama 1 tahun. Nah, jadi barang siapa yang berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, na'am barakallahu fikum, dan dia tidak meninggalkannya terus menerus, maka dia sama saja berpuasa selama 1 bulan, karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. 3 hari kali 10, nah menjadi 30, sama dengan 1 bulan barakallahu fikum. Maka kalau seandainya setiap bulan dia mengamalkannya, maka sama saja dia berpuasa 1 tahun penuh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Abu Hurairah berkata, "Khalili, kekasihku, memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari dalam 1 bulan pada setiap bulannya. Wa raka'atay ad-duha, kemudian yang kedua adalah 2 rakaat salat duha. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan untuk saya melakukan salat witir sebelum saya tidur." 6. Seseorang apabila dia khawatir untuk tidak terjaga sebelum fajar, maka dianjurkan bagi dia untuk melaksanakan sholat witir sebelum dia tidur. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa yustahabbu antakumal ayyamu albid, Dan dianjurkan bahwasanya puasa 3 hari itu adalah hari-hari al-bid. Hari al-bid. Apa itu hari al-bid? Wahiyya al-thalitha asyara wal-rabi'a asyara wal-khamisa asyara. Yaitu pada tanggal 13, 6, 14 dan 15 barakallahu fikum pada setiap bulannya. Nah, pada bulan Hijriah bukan bulan Masehi. Bulan Hijriah. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis 6 diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdul Malik bin Qudamah bin Malhan an-Nabihi radhiyallahu anhu. Dari Abdul Malik bin Qudamah bin Malhan an-Nabihi. Jadi bapaknya adalah Qudamah bin Malhan. Dan bapaknya adalah seorang sahabi. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyami ayyamil bid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan puasa pada hari al-bid. Nah. Hari apa saja itu? Tsalatsata asyrata wa 13 wa 14 wa 15. Pada tanggal 13, 14 dan 15. Qala wa qala huwa ka hayatid dahr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu sama saja dengan puasa 1 tahun. Kalau seandainya dia selalu menjaga puasa ayyamul bid tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. 6. Barakallahu fikum. Li hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Berdasarkan hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana minkum sha'iman minasyahri falyasum ats-tsalatsa al-bid. Barang siapa di antara kalian yang berpuasa barakallahu fikum setiap bulannya, maka hendaklah dia berpuasa pada 3 hari hari bid tersebut. Dan disebutkan secara rinci 6 hari bid itu adalah hari tanggal 13, 14 dan 15 sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.